dipersembahkan oleh Bank BRI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya lah pada hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam Tafsir Al-Misbah dan masih bersama saya di Yunus. Dan seperti biasa nanti kita akan mendengarkan kajian dari Pak Quraish Shihab dan hari ini yang akan kita dengarkan adalah surat Al-Kahfi yang akan dimulai dari ayat ke-83 sampai ke-99. Kita sapa dulu Pak Quraish ya. Hari ini kita seragam Pak Quraish. Alhamdulillah. Warnanya sama-sama biru muda. Iya, karena hatinya, pikirannya juga seragam. Amin, insya Allah. Mudah-mudahan saya mengikut sama Pak Quraish. Dan Pak Quraish, hari ini saya juga membawa teman anak band juga, sama seperti saya, cuman mungkin usianya beda 1-2 tahun di bawah saya, enggak banget ya. Assalamualaikum Arda. Waalaikumsalam Pak Quraish. Terima kasih sudah hadir di sini. Arda ini sudah hadir di sini. Arda ini adalah vokalis dari Naf Band. Naf. Tapi baru bergabung dengan Naf Band berapa lama? 2010 bergabung. 2010 ya, jadi menggantikan vokalis yang sebelumnya ya. Betul. Nah, nanti hari ini Arda bisa berkesempatan untuk mendengar pengajian dari Pak Quraish dan juga nanti kita bisa bertanya-tanya kalau ada yang mau ditanyakan. Pencerahan buat hari ini. Pak Quraish silakan dimulai. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan berbicara mengkaji kisah Dzulkarnain. Satu tokoh yang berjuang, yang menjelajahi barat dan timur. Kemarin, dalam episode kemarin, kita berbicara tentang Nabi Musa yang melakukan juga perjalanan untuk meraih ilmu. Setelah Allah menceritakan kisah Nabi Musa dalam rangka meraih ilmu, di sini diuraikan tentang kisah Dzulkarnain dalam rangka meraih kekuasaan dan berjihad. Ini dulu satu poin yang kita mau lihat. Sebelum Anda berjuang, sebelum Anda bekerja, Anda harus punya pengetahuan. Jadi pengetahuan mendahului kerja Anda. Karena kalau tidak bakal salah. Itu sebabnya ayat ini juga menempatkannya berurut begitu. Nah, itu satu. Ayat ini turun karena ada orang-orang di Mekah yang bertanya pada Nabi Ikhwal Dzulkarnain. Ceritakan kepada kami Ikhwal Dzulkarnain. Maka turun ayat ini menyatakan mereka itu bertanya kepadamu tentang Ikhwal Dzulkarnain. Katakanlah, saya akan bacakan kepadamu ikhwalnya berdasar wahyu yang dianugerahkan Allah kepadaku. Sa'adu alaikum minhu zikra. Nah, baru, apa itu? Dikatakan di sini, inna makkanna lahu fil ard wa atainahu min kulli syai'in sababa. Kami, Allah, telah menganugerahkan kepadanya kemampuan di permukaan bumi ini dan kami anugerahi juga dia segala sesuatu yang dapat mengantar mereka yang dapat mengantarnya meraih apa yang diharapkan. Kami memberikan kepadanya segala sebab untuk terciptanya sesuatu. Diperlukan sebab, ada faktor-faktor itu. Antara lain tidak keluar dari hukum-hukum alam. Anda ingin air yang hangat, melalui hukum alam kita ambil api, letakkan di bawah muci. Di sini dikatakan kami telah menganugerahkan kepadanya segala sesuatu dari menganugerahkan kepadanya sebab-sebab menyangkut segala sesuatu yang dia inginkan. Oke, kita lihat. Maka Dzulkarnain itu mengikuti dengan sungguh-sungguh dan melaksanakan sebab-sebab itu untuk mencapai maksudnya. Kita berhenti lagi di sini nih tuntunan. Anda kalau ingin sukses dalam belajar, ada faktor yang mengantar Anda sukses. Tidur banyak. Tidak. Belajar. Tidur. Harus belajar. Betul. Ya kan? Maka bersungguh-sungguhlah belajar supaya Anda sukses. Anda ingin kaya. Ada. Ikuti sebab yang mengantar Anda kepada kekayaan. Apa itu? Bekerja, berdoa, berbisnis, jujur, dan sebagainya. Nabi Zulkarnain hendak berkuasa. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan dia kemampuan dan membuka baginya kesempatan sehingga mengetahui sebab-sebab yang mengantar kepada apa yang dikehendakinya itu. Nah, setelah dia ketahui sebab-sebab itu, dia bersungguh-sungguh mengikuti sebab-sebab itu atau mengikuti faktor-faktor yang menjadikan dia dapat meraih sukses sehingga berkuasa. Ya kan? Fa'at bahasa bapak, maka dia melakukan perjalanan. Sampai seketika dia sampai di tempat terbenamnya matahari. Dia mendapati matahari terbenam di dalam suatu wilayah yang hitam bagaikan tanah liat. Apa maksudnya? Kita kalau di pantai melihat matahari terbenam, bisa jadi kita lihat dia itu terbenam di laut. Ya. Bisa jadi kalau ada gunung di hadapan kita, kita lihat matahari itu terbenam melalui gunung. Nah, ini dia menuju ke arah barat, dia lihat matahari itu terbenam di suatu wilayah yang hitam. Karena tanah liat dan hitam karena pantainya terdiri dari laut yang berwarna hitam. Ini ulama-ulama berbeda pendapat. Di mana ini? Ada yang berkata di Amazon. Karena sungai-sungainya seperti itu. Ada pendapat lain. Walhasil Al-Quran tidak menjelaskan di mana tempatnya. Bahkan Al-Quran tidak menjelaskan siapa Zulkarnain. Zulkarnain itu adalah gelarnya. Tokoh yang mempunyai dua tanduk. Apa itu dua tanduk? Ada yang berkata dia punya mahkota berbentuk dua tanduk. Ada yang berkata, kalau yang demikian dia bukan ini Alexander the Great. Ada yang berkata dua tanduk itu sebenarnya rambutnya panjang, lantas dia urai menjadi dua tanduk. Kalau demikian siapa itu? Dia bilang ini dari Cina. Karena Cina itu, ada lagi yang berkata tidak. Ini Zulkarnain, nama Zuzu itu asalnya dari Yaman. Dia melakukan perjalanan dari kabilah. Ada lagi yang berkata Zulkarnain itu pendiri dinasti dari Persia, Quraisy. Bermacam-macam. Al-Quran tidak menjelaskan, karena yang ingin dijelaskan oleh Al-Quran, apa pelajaran yang dapat ditarik dari peristiwa ini. Saya kira kita lanjutkan. Oke. Baik, Pak Quraisy, kita tahan dulu, dan ada nanti kan lanjutkan lagi. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan masih kembali tetap dalam Tafsir Al-Misbah. Ditambah sisi spiritual Timur, dan Timur ditambah sisi rasional Barat. Kita kembali ke dalam Tafsir Al-Misbah dan kita kembali mendengarkan uraian dan kajian dari Pak Quraisy. Silakan. Jadi kita lanjutkan tadi. Zulkarnain sampai di lokasi itu, dia lihat matahari terbenam di satu wilayah yang tempat dia melihat itu, dilihatnya dia terbenam di pantai, di laut yang hitam, yang penuh lumpur hitam. Oke. Lalu dia temukan orang-orang di sana, diajak, mari beriman, mari taat kepada Tuhan dan sebagainya. Ada yang menerima, ada yang menolak. Allah berfirman kepadanya, mengilhaminya, wahai Zulkarnain, kamu boleh menyiksa siapa yang membangkang dan berbuat kezaliman. Kamu punya kemampuan untuk itu, dan kamu juga bisa berlaku baik terhadap mereka. Kamu diberi kemampuan untuk dua ini. Zulkarnain menjawab, adapun orang-orang yang berlaku aniaya, maka nanti kami akan menyiksanya. Lalu kami kembalikan kepada Tuhan. Dia yang akan menyiksanya dengan siksaan yang adil sesuai dengan dosanya. Adapun siapa yang beriman dan beramal soleh, dia akan mendapat balasan baik dari kami, dan kami akan titahkan kepadanya, kami akan perintahkan kepadanya perintah-perintah yang ringan untuk mereka laksanakan. Lalu Zulkarnain melanjutkan perjalanan sampai dia mencapai tempat terbitnya matahari. Tempat lagi, jangan matahari tidak punya tempat terbit, ya kan, berkeliling. Tapi artinya sampai di satu lokasi, di mana di lokasi itu dia mendapati satu kaum. Lam naj'al lahum min dunihi sitra, mendapati suatu kaum yang tidak ada penghalang, tidak ada penutup yang menghalangi mereka dari terik panas matahari. Artinya penduduk yang belum berperadaban, belum ada rumah. Rumah kan melindungi dari panas. Boleh jadi belum ada pakaian. Mereka belum berpakaian. Jadi orang-orang yang sangat sederhana. Dia melanjutkan perjalanan sampai ketika dia sampai, hingga ketika dia sampai di suatu tempat antara dua gunung. Dia mendapati satu kaum yang hampir-hampir saja tidak dimengerti ucapannya. Bahasanya tidak dikenal ini. Boleh jadi tidak punya bahasa yang dikenal oleh. Mereka berkata, kaum ini, dengan cara tertentu, bisa jadi dengan isyarat dan sebagainya, wahai Zulkarnain, kami punya musuh, yaitu Ya'juj dan Ma'juj, merusak di permukaan bumi ini. Bisakah kamu bangun buat kami suatu penghalang sehingga mereka tidak menyerang kami? Nanti kalau kamu bangunkan kami itu, kami akan menyisihkan harta benda untuk memberi kamu sebagai upah. Zulkarnain menjawab, kita lihat jawabannya, apa yang dianugerahkan Tuhan kepadaku sudah cukup dan jauh lebih baik dari apa yang kamu tawarkan. Saya tidak perlu apa. Tetapi bantu aku sehingga aku akan membangunkan untukmu bukan saja dinding satu lapis, tapi akan kubangunkan kepadamu penghalang dinding yang berlapis-lapis sehingga musuhmu tidak bisa menyerang kamu. Kita berhenti sejenak. Ada yang berkata, kalau yang berkata tadi saya ucapkan yang berkata Zulkarnain dari Cina, dia bilang inilah dia yang membangun tembok Cina. Ada pendapat, tapi pendapat ini juga tidak sepenuhnya benar, karena menurut ayat ini tembok itu selesai pada masa Zulkarnain, sedangkan tembok Cina ini puluhan tahun baru selesai. Dinasti berubah. Baiklah, kita tidak perlu itu. Maka Zulkarnain berkata, berikanlah aku potongan-potongan besi. Kutumpukkan, kita tumpukkan antara dua puncak gunung. Karena di lembah gunung itu musuh masuk. tumpukkan, baru nyalakan api, baru tiup api itu sehingga membara ini besi, baru kita tuangkan tembaga di atasnya sehingga tertutup lubang antara dua gunung itu yang menjadikan musuh masuk sehingga mereka tidak bisa lagi menyerang kalian. Itu yang dilakukan. Mereka tidak akan mampu untuk menjangkau ini, tidak bisa naik ke atas, dan tidak bisa juga mereka membocorkannya, membuat lubang, ya kan? Kalau dinding, ya. Kalau kokoh, tidak mudah orang tembus, ya toh. Mereka tidak bisa naik ke atas untuk lompat ke bawah karena tingginya, tidak juga bisa mereka itu masuk ke dalam karena tidak bisa dibongkar tembok itu. Ini Zulkarnain berkata, ini adalah rahmat yang dianugerahkan Tuhanku kepadaku, tetapi nanti suatu ketika tembok itu akan tidak berfungsi lagi, akan hancur, dan ini adalah janji Tuhanku yang pasti akan terjadi. Ini kisahnya Zulkarnain. Ya. Tentu banyak pelajaran kita bisa tarik dari sini. Salah satu di antaranya, saya ingin cepat untuk berkata, Zulkarnain ini ingin mempertemukan timur dan barat. Dia ke barat, dibawa ke kota, dia ingin mempertemukan timur dan barat. Barat itu, kalau kita lihat sekarang, sangat rasional. Timur, emosional. Iya kan? Itu antara lain terbukti, orang barat berkata, I think, saya pikir. Yeah. Kalau kita, saya rasa begitu. Ya, ini bagaimana kita pertemukan, dia bermaksud mempertemukan barat dan timur. Barat ditambah sisi spiritual timur, dan timur ditambah sisi rasional barat. Saya kira itu. Ya, baiklah Pak Paris, karena rasanya semakin menarik sekali pembahasan untuk hari ini, dan juga kita akan tahan dulu, dan pemirsa kita akan tetap kembali dalam Tafsir Al-Misbah. Keyakinan tentang keesaan Allah itu fitrah manusia. Kembali lagi dalam Tafsir Al-Misbah, dan seperti biasa di segmen yang ketiga ini, Pak Quraish, kita akan mendengarkan dan juga menerima pertanyaan dari beberapa pemirsa dari luar sana. Kita lihat dulu pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yoyo Herea. Saya mau bertanya, bolehkah kita menyebut orang yang tidak bertakwa pada Allah sebagai seorang yang kafir? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Setiap kata bisa mengandung arti sesuai dengan disiplin ilmu. Kata kafir berarti penutup. Yang menutup. Petani itu bisa dinamai kafir. Karena benih, dia menggali lubang, dia menggali tanah, dia tanam benih, maka dia tutup. Dalam Al-Quran, istilah kafir dalam Al-Quran adalah orang yang menutupi, bisa jadi menutupi kebenaran agung sehingga dia mengingkari wujud Tuhan, bisa juga yang menutupi nikmat Tuhan dalam arti kikir. Anda kalau punya uang, Anda tutupi, sembunyikan, terus ada satu orang minta, Anda berkata, saya tidak punya. Anda tutupi uang Anda atau tidak? Kafir. Kafir dalam bahasa Al-Quran adalah segala orang yang melakukan kegiatan yang bertentangan dengan tujuan agama. Memecah belah. Bertentangan dengan tujuan agama. kafir. Jadi kalau Anda bertanya tadi, apakah yang tidak bertakwa bisa dinamai kafir, dalam bahasa Al-Quran bisa. Karena dia tidak bertakwa, tujuan Al-Quran supaya kita bertakwa. Nanti di dalam ilmu fikih ada lagi hukum, dari segi hukum Islam ada lagi pengertian kafir. Tetapi intinya kalau dalam kitab suci Al-Quran itu berarti yang melakukan kegiatan yang bertentangan dengan tujuan agama itu. Berarti Pak Quraish, mungkin bisa juga dibilang pada terjadi pada seorang muslim atau muslimah gitu, seorang yang beragama Islam tapi hanya istilahnya kalau kata bahasanya Islam KTP gitu ya, bisa. Itu bisa dibilang bisa, kafir, bisa. Tidak melaksanakan. Nah, hanya satu lagi yang saya ingin tambahkan, biasanya pengertian sehari-hari itu yang dominan. Pengertian sehari-hari antara sesama muslim, kita berbicara dia itu kafir, lantas kita artikan dia non-muslim. Iya. Ya kan? Bagaimana kalau misalkan ada orang yang lahir di Kutub Utara, jangankan untuk melihat orang lain, jangankan untuk melihat agama, tapi melihat orang lain aja mungkin jarang di sana. Betul. Itu apa bisa dikategorikan juga kafir? Karena saya duga besar tidak. Kenapa? Orang yang sendirian, yang tidak bergaul dengan manusia lain, tidak dipengaruhi oleh orang jahat, itu hatinya bersih, suci. Dan keyakinan tentang keesaan Allah itu fitrah manusia. Jadi dia bukan kafir. Dia tidak wajib melaksanakan agama karena tidak ada orang kesana yang menyampaikan kepadanya agama. Tetapi hati kecilnya, sejak dulu sebenarnya orang sudah mengenal Tuhan. Walaupun namanya berbeda-beda. Ya, ada orang yang di atas itu percaya Tuhan, penyebab dari segala sebab, Allah, Tuhan, itu fitrah manusia, ada pada diri manusia. Jadi kalau dia berada di satu kutub utara yang tidak bertemu dengan seseorang. Atau ada satu orang hidup di tengah hutan belantara, tidak, secara substansial dia sebenarnya hatinya berhubungan dengan Tuhan. Jadi intinya Al-Quran itu pengertiannya juga berkembang sesuai dengan zaman. Oh iya, kita harus melihat apa yang dimaksud, lalu kita berpikir, dan pikiran kita itu tidak bisa dilepaskan dari perkembangan. Tidak bisa kaku intinya. Tidak bisa kaku. Iya. Baiklah, kita akan masih kembali lagi, dan juga setelah ini Anda lebih akan dipersilahkan lagi waktunya untuk bertanya lagi Pak Quraish. Boleh. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kita akan masih tetap kembali dalam Tafsir Al-Misbah. Allah ada diam, tidak menceritakan segala sesuatu, bukan karena lupa atau tidak tahu, tapi diberi Anda kebebasan, silahkan. Kembali lagi dalam Tafsir Al-Misbah, dan juga sekarang kita waktunya untuk mendengarkan pertanyaan-pertanyaan. Boleh saya yang bertanya atau mungkin Arda dulu yang bertanya ke Pak Quraish, silahkan. Boleh bertanya. Begini Bapak, kan saya pernah mendengar ada cerita juga, saya juga sedikit untuk belajar sejarah juga. Ada yang bilang bahwa Zulkarnain itu adalah tidak bertuhan. Zulkarnain penyembah dewa Yunani. Tapi kenapa bisa menjadi suri teladan di Al-Qur'an? Zulkarnain yang diuraikan oleh Al-Qur'an yang menjadi suri teladan itu adalah Zulkarnain yang percaya Allah, yang mengikuti tuntunan-tuntunan Allah, yang mengetahui sebab-sebab atau faktor-faktor yang mengantar seseorang mencapai sukses, yang berbuat baik kepada orang lain, itu Zulkarnain yang diceritakan di Al-Qur'an. Kalau yang Anda katakan ada Zulkarnain yang tidak percaya Tuhan, penyembah dewa Yunani atau penyembah dewa itu Alexander the Great. Alexander the Great. Kalau demikian, Zulkarnain yang diceritakan di sini bukan Alexander the Great. Karena Alexander the Great penyembah dewa. Bukan juga seperti apa yang dikatakan oleh sementara pakar bahwa itu penguasa di Cina yang membangun tembok Cina. Karena menurut ayat ini tembok itu diselesaikan oleh Zulkarnain. Sedangkan tembok Cina itu selesai setelah sekian lama setelah berganti penguasa di sana. Jadi bukan itu. Nah, ini berarti bahwa siapapun yang kita tunjuk atau kita duga sebagai Zulkarnain, sifat-sifatnya harus sejalan dengan ini. Kalau tidak sejalan, bukan. Kita pasti bukan. Ya kan? Berarti Alexander the Great. Baik, saya bisa. Kalau memang dikatakan bahwa Alexander the Great adalah penyembah dewa, pasti bukan dia. Pasti bukan. Karena ini penyembah Tuhan. Ini diilhami Allah. Ya kan? Loh. Berarti Pak Quraish, kalau tadi mendengarkan uraian dari Pak Quraish tentang Zulkarnain ini di Al-Quran, ini adalah satu tulisan atau cerita yang sebetulnya tidak pasti kejadiannya, di mana, kapan, zamannya dan sebagainya. Nah, apakah itu kalau misalnya ada pertanyaan, berarti ini adalah satu cerita yang tidak pasti atau bagaimana, itu menurut Pak Quraish? Bagus. Sekarang begini, di episode kemarin kita ada sebut bahwa kalau Al-Quran menguraikan suatu persoalan dan persoalan itu salah, pasti dia bantah. Pasti dia katakan tidak benar. Ya, seperti kemarin di berapa jumlah penghuni gua? Iya. Ada yang berkata 2, 2 8, ada yang berkata 4, 5, ada yang berkata 5, 6 dengan ininya. Tapi terus dia katakan, oh, itu hanya kira-kira, tidak berdasar. Baru dia katakan yang benar itu 7, 8. Jadi dia pasti bantah. Di sini tidak ada bantahan. Memang Anda bisa berkata bahwa ini tidak ada buktinya. Ya, tidak ya. Ada buktinya kan? Kalau tidak tulis betul. Kita berkata begini, kalau tidak ada buktinya. Saya ingin Anda berdua, pemirsa juga, menjawab kemungkinan apa yang Anda pilih. Kalau ada satu orang menceritakan 10 cerita. Ya. 7 diantaranya benar dan bisa dibuktikan. Yang tiga belum terbukti benar, belum terbukti salah. Anda apakan yang tiga ini? Anda katakan bahwa itu bohong? Harus dibuktikan dulu. Hah? Saya tidak bisa berkata atas dasar apa Anda berkata bohong. Ini ucapannya 7 yang benar, 3 belum terbukti. Paling tidak Anda berkata bahwa ini belum terbukti. Ya, kita harus cari pembuktiannya, ya kan? Ya. Keliru Anda, keangkuhan intelektual seseorang langsung berkata, ini bohong. Kita melangkah lebih jauh lagi. Anda lebih cenderung membenarkan atau mempersalahkan? 7 benar, ya. 3 belum terbukti. Sikap-sikap yang adil. Lebih cenderung membenarkan, ya kan? Lebih cenderung. Ah, beginilah, ketika kita menghadapi kisah-kisah Al-Quran yang belum terbukti, karena sebagian besar kisah-kisahnya sudah terbukti, walaupun dulu belum terbukti, sekarang terbukti. Jadi Zulkarnain itu pasti ada yang sifatnya seperti ini, walaupun saya, Anda, atau siapapun berbeda pendapat siapa dia. Iya. Saya kira itu. Karena ada yang mengganggu pikiran bahwa bilang sejarah itu ditulis oleh orang-orang yang menang, katanya begitu. Oh iya, itu ada benarnya. Iya. Tetapi ini sejarah yang dalam dua tanda petik ditulis oleh Tuhan yang maha. Tuhan. Tapi nampaknya ini memang semakin meyakinkan bahwa, hakul yakin bahwa di dalam Al-Quran itu Allah sudah menggambarkan segala hal yang akan terjadi sampai di akhir zaman. Seperti itu ya Pak Quraish? Iya. Dia Al-Quran memberi petunjuk menyangkut segala sesuatu yang dibutuhkan oleh umat manusia, khususnya dalam bidang agama, sampai akhir zaman. dia tidak ada di sini menyangkut teknologi, yeah. Hanya paling isyarat, tapi dia beri petunjuk bagaimana mengembangkan ilmu dan menghasilkan teknologi. Dia terangkan di sini segala yang Anda butuhkan menyangkut ajaran agama. Itu Nabi bersabda, Allah menetapkan yang halal, Allah menetapkan yang haram. Allah ada diam, tidak menceritakan segala sesuatu, bukan karena lupa atau tidak tahu, tapi dia beri Anda kebebasan, silahkan. Ya kan? Ya. Saya kira begitu, itu Al-Quran. Mau dilanjutkan lagi, ada pertanyaan lagi dari Anda? Berarti intinya yang tidak tahu itu apakah berdosa? Oh tidak. Tidak ya? Tidak ada dosa. Ya. Karena dia hanya berkewajiban mengenal, ya, sesuai kemampuannya, bahwa ada wujud yang Maha Esa. Dia berkewajiban percaya itu, walaupun dia tidak tahu. Karena percaya itu tidak harus Anda tahu untuk percaya. Ya. Anda tidak perlu tahu apa isi saku saya. Tapi kalau saya berkata di saku saya ini ada kertas, Anda tidak lihat kan? Tapi Anda percaya. Yakin. Ya, nah, ya kan? Demikian seterusnya. Jadi kita tidak harus tahu siapa Zulkarnain dan sebagainya. Perlu percaya. Tapi kita percaya ini karena yang menyampaikannya adalah Tuhan, ya, yang kita akui bahwa dia Maha mengetahui. Saya kira begitu ya. Oke. Okay. Baik Pak Quraish dan juga Amran, nanti akan kembali lagi dalam segmen terakhir. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap dalam Tafsir Al-Muslim. Allah ingin menunjukkan kepada umat manusia bahwa sebenarnya salat lima waktu itu sudah terlalu ringan, ya. Tidak wajar ada yang tidak salat lima waktu. Kita sudah memasuki segmen terakhir untuk Tafsir Al-Misbah pada hari ini. Masih ada kesempatan untuk Anda mau nanya lagi ke Pak Quraish, silahkan. Mau nanya apapun, silahkan. Apapun. Asal jangan pertanyaan di luar di sini. Saya paling kalau saya tidak tahu, saya bilang saya nggak tahu. Sudah jawaban itu. Jawabannya. Begini Bapak, ketika dari kecil sampai saya duduk di SMA, sering mendengar cerita, pasti di sekolah, guru muslim saya cerita bahwa ketika perintah sholat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus Allah ke langit kemudian untuk memberitahukan sholat 50 kali. Kemudian Nabi Muhammad turun ke bumi dan kemudian Nabi Musa cerita, wah itu terlalu banyak Nabi. Terus akhirnya Nabi negosiasi lagi dengan Allah sampai akhirnya diputuskan lima waktu sholatnya. Yang mengganggu pikiran saya ketika saya sudah besar adalah, bukannya Allah itu Maha mengetahui, kenapa Allah tidak langsung aja. Yang kedua, kenapa Nabi Muhammad kalah tahu dengan Nabi Musa? Itu yang menjadi pertanyaan saya. Bagus. Yang pertama. Itu tidak ada uraian, itu cerita itu tidak ada dalam Al-Quran. Itu ditemukan dalam hadis Nabi. Hadis Nabi ini ada yang sahih, ada yang tidak sahih. Kalau Anda tidak percaya itu, sehingga berkata kandungan hadis ini dibuat-buat, atau kalau Anda berkata begitu, Anda tidak berdosa. Tidak berdosa? Tidak berdosa. Oh itu nggak ada, itu cerita itu, ya. Itu satu. Tetapi yang berkata bahwa itu hadisnya sahih, kejadiannya demikian, yang pertama kita harus ketahui bahwa Nabi Musa menyampaikan kepada Nabi pengalamannya, saya memimpin umat itu mereka sulit sekali melaksanakan sholat. Jadi kalau kamu ditugaskan 50, itu berat sekali. Jadi pengalaman dia. Nah sekarang kita lihat begini. Mengapa harus bolak-balik? Kenapa Allah tidak sejak semula? Yeah. Okay. Mari kita ambil contoh. Saya ingin agar anak saya membersihkan kamarnya. Satu kamar. Tetapi untuk membuktikan bahwa dia mampu melakukan itu dan tidak ada alasan untuk menolaknya, maka pertama kali saya suruh dia bersihkan 10 kamar yang ada di rumah ini. Oke? Dia, waduh, terlalu berat. Kalau begitu 9 aja. Turun lagi 8 aja. Setelah sampai 5 saja, masih ada alasan untuk dia berkata berat. Allah ingin menunjukkan kepada umat manusia bahwa sebenarnya salat 5 waktu itu sudah terlalu ringan. Ya. Tidak wajar ada yang tidak salat 5 waktu. Bisa enggak kita pahami seperti ini? Bisa. Satu. Yang kedua, pertemuan dengan Allah itu sangat-sangat indah dan besar. Allah bermaksud dengan menetapkan 50 kali itu dan mengetahui bahwa dia akan datang lagi, sehingga kedatangannya untuk meminta keringanan pertama kali, dia mendapatkan lagi kelezatan dan kebahagiaan. Turun lagi. Itu alasan mereka yang menganggap bahwa riwayat itu benar. Yang tidak ada masalah. Anda berkata sejak semula Tuhan menyatakan. Karena di Al-Quran tidak ada uraian menyangkut itu. Hadis. Itu di hadis. Ya. Saya kira jelas ya. Ya. Nah, Pak Quraiz, ada hubungannya antara sholat 5 waktu dengan cerita yang tadi, pertanyaan tentang kafir-kafir tadi, Pak Quraiz. Ya. Dapatkah dikatakan seorang muslim yang tidak pernah menjalankan kewajibannya sholat 5 waktu, itu yang utamakan sebagai adalah kafir. Itu sebelah kafir. Kemudian apakah pada saat seseorang yang kemudian bertobat, kemudian menjalankan semua kewajiban dan sebagainya, apakah beliau karena sudah masuk kategori kafir itu, apakah dia harus membaca lagi 2 kalimat syahadat atau gimana, Pak? Oh iya, bagus. Sekarang begini, kalau kita membaca sebuah hadis, itu dinyatakannya perbedaan antara kita muslim dengan non muslim adalah sholat. Ada hadis yang menyatakan siapa yang meninggalkan sholat maka dia sudah kafir. Kafir yang dimaksud kafir apa nih? Karena kalau Anda berkata dia sudah keluar dari Islam, bagaimana caranya dia masuk Islam lagi? Baca syahadat. Baca syahadat. Dia tidak pernah tinggalkan syahadat. Iya. Walaupun dia tidak sholat, dia tetap syahadat. Ya kan? Sudah gitu. Jadi kalau begitu, jangan pahami kalimat kafir di situ dalam arti keluar dari Islam. Orang yang tidak sholat, selama masih mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia adalah muslim yang berdosa. Bukan keluar dari Islam. Jangan gampang-gampang mengkafirkan orang walaupun dia tidak sholat, tidak puasa. Selama dia meyakini bahwa itu kewajiban, tapi dia malas, ya kan? Dia tetap muslim. Karena kalau Anda berkata dia non-muslim, dia harus bercerai dengan istrinya. Dia tidak dapat warisan. Macam-macam dampaknya. Kalau ada seorang yang Anda temukan telah terkumpul dalam dirinya 99 indikator kekufuran, kurang satu, dan yang satu itu masih menunjukkan keislamannya, maka jangan tuduh dia kafir. Oke. Ya, mungkin itu berarti masuk kategori orang yang tidak yang berdosa, tidak taat. Iya. Baik, Pak Quraiz, sekarang tiba saatnya untuk membacakan kesimpulan ya, untuk di dalam surat Al-Kahfi ayat mulai ayat ke 83 sampai ke 99. Oke, mari kita baca. Yang pertama, ayat itu berkata, makanna, kekuasaan yang diperoleh seseorang adalah anugerah dari Allah. Kekuasaan itu tujuannya antara lain untuk mengujinya bagaimana dia menjalankan kekuasaan. Jadi kekuasaan itu ada kontrak antara Anda dengan Tuhan, ada kontrak antara Anda dengan masyarakat. Jadi bukan cuma kontrak sosial, kontrak dengan Tuhan. Tuhan yang memberikan, dia yang berhak mencabut sebagaimana dia yang memberi. Dan dia katakan mencabut, Karena biasanya orang yang kuasa sudah mempertahankan kekuasaan. Tuhan mencabut. Oke. Yang kedua, Zulkarnain adalah seorang penguasa yang sukses menguasai banyak wilayah di barat dan timur. Dia seorang yang percaya tentang wujud dan keesaan Allah, serta keharusan berlaku adil, bijaksana, dan tegas menghadapi masyarakat ini. Contoh. Jadi siapa yang Anda duga Zulkarnain tapi tidak memiliki kriteria ini, dia bukan Zulkarnain yang dibicarakan oleh Allah. Zulkarnain berusaha mempertemukan barat dan timur dalam kekuasaannya. Agaknya salah satu tujuannya adalah mempertemukan keistimewaan barat, antara lain dalam pengandalannya kepada rasio, dan keistimewaan timur, antara lain pada penekanannya kepada rasa. Islam bermaksud seperti itu. Kemudian, merasakan kecukupan atas anugerah Allah dan tidak tamak sehingga tidak mengharap lagi dari selainnya kendati ditawari adalah sifat yang sangat terpuji. Zulkarnain, saya tawari kamu ini. Tidak. Penguasa atau siapapun yang mampu hendaknya membantu yang butuh tanpa menerima imbalan. Saya tidak mau terima imbalan. Bahkan memberinya lebih baik dari apa yang mereka harapkan. Zulkarnain tadi itu ini bangunkan kami dinding. Beliau minta bantu saya bangunkan kamu dinding yang berlapis-lapis. Ya kan? Yang terpenting dalam membangun masyarakat adalah partisipasi masyarakat. Bantu aku, jangan suruh saya kerja sendiri. Nah, itu pelajaran yang kita terima. Saya kira itu perlu kerjasama dalam kebaikan antara masyarakat dan bangsa-bangsa tanpa menjadikan agama sebagai penghalang. Itu yang dilakukan oleh Nabi, oleh Zulkarnain. Ya. Saya kira itu. Pak Faris, terima kasih uraian dan juga kajiannya untuk hari ini. Dan juga Arda, terima kasih sudah hadir di sini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di sini ya. Pasti. Ya, terima kasih. Baiklah pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Tafsir Al-Misbah. Dan insya Allah kita akan jumpa lagi esok hari, masih bersama saya di Yunus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.